الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan telah kita jelaskan uzur yang kedua yang diperbolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa, yaitu ketika seorang dalam keadaan musafir sedang melakukan perjalanan dan dia tidak dalam keadaan muqim, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa seorang musafir diberi rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Lalu berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, was-safarul mubih lil fitri fi ramadhan huwa as-safarul mubah. Perjalanan safar yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah safar yang mubah, yakni safar yang seseorang melakukan perjalanan safar karena sesuatu yang sifatnya mubah, bukan sesuatu yang diharamkan. Fa in kana safara ma'siyatan aw safaran yuradu bihi at-tahayul 'ala al-fitr lam yubah lahu al-fitr bi hadha as-safar. Namun apabila safar tersebut untuk melakukan perbuatan kemaksiatan atau dia melakukan perjalanan safar yang tujuannya adalah membatalkan puasanya, hanya dengan itu tujuannya, maka tidak diperbolehkan baginya membatalkan puasanya ketika safar. Jadi pendapat beliau mengatakan bahwa apabila tujuan seseorang melakukan perjalanan safar adalah untuk melakukan kemaksiatan, si fulan dari Balikpapan berangkat ke Surabaya untuk apa? Untuk bermain judi misalnya, berarti dia safar untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Berdasarkan pendapat ini, tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya, haram, karena dia melakukan hal itu untuk maksiat. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama tidak membolehkan seseorang berbuka ketika safar apabila tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Sebagian para ulama, dan itu madhab al-Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa selama disebut safar maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, karena dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan safar dan dia musafir. Dan safar itu sendiri hukumnya mubah safar. Adapun tujuan dia itu kaitannya dengan niat. Kaitannya dengan niat yang dia inginkan. Adapun safarnya mubah. Adapun tujuannya yang dia melakukan perjalanan safar untuk melakukan perkara yang haram, maka ini diharamkan dalam hal ini. Namun karena dia berstatus sebagai seorang musafir, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Adapun kemaksiatan yang hendak dia lakukan antara dia dengan Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikuatkan oleh madhab al-Hanafiyah. Dan ini yang lebih kuat wallahu ta'ala alam, berdasarkan keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentu tidak diperbolehkan seorang melakukan safar dengan tujuan kemaksiatan, atau dia melakukan safar tujuannya adalah untuk membatalkan puasa agar dia tidak puasa, itu tujuannya. Nah, maka tidak diperbolehkan seorang melakukan hilah, menghindari sesuatu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Wa in shoma al-musafiru shahha shaumuhu wa ajza'ahu, dan apabila seorang musafir itu berpuasa maka puasanya sah. Li hadits Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im. Kami melakukan perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perjalanan safar boleh berpuasa, boleh tidak. Maka ini membantah pendapat Adz-Dzahiriyah yang mengatakan bahwa ketika safar wajib berbuka. Wajib berbuka dan berdosa apabila dia berpuasa. Yang sahih bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk berpuasa tidak mengapa, diperbolehkan baginya berpuasa. Bahkan suatu ketika di musim panas dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar bersama sebagian sahabatnya, karena panasnya tidak ada satupun yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil berpuasa diperbolehkan. Walakin bi syarti alla yashqa alaihi as-shaum fi as-safar, namun dengan syarat tidak menyulitkan baginya untuk berpuasa ketika safar. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitr fi haqqihi afdal. Apabila dia kesulitan atau memudaratkannya, maka tidak berpuasa pada haknya, itu yang lebih afdal. Akhdan bir rukhsah, untuk mengambil keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sa'iman qad dhullila alaihi min syiddatil har. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, maka dia pun kelelahan, ya, sampai diberi naungan di atasnya disebabkan karena sangat panasnya kondisi pada saat itu. Wa tajamma'a an-nasu hawlahu, dan manusia di sekitarnya berkeliling mengitarinya, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam mempertanyakan, ada apa orang ini? Maka dikatakan padanya bahwa beliau dalam keadaan berpuasa yang menyebabkan beliau lemah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minal birri siyamu fi safar, bukanlah merupakan ketaatan berpuasa ketika safar. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan berpuasa ketika safar itu banyak. Namun secara kesimpulan bahwa seorang yang berpuasa ketika safar ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, puasa tersebut menyebabkan dia lemah, menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas. Maka orang yang seperti ini berpuasa ketika safar hukumnya haram baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Bukanlah dari sebuah ketaatan berpuasa ketika safar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka yang tetap melanjutkan puasanya dalam kondisi mereka lemah, Rasul mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, seorang yang apabila dia berpuasa dia merasa berat namun tidak menyebabkan dia lemah. Tidak menyebabkan dia lemah. Nah, maka hukum orang yang berpuasa seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada mereka yang tidak berpuasa ketika safar karena puasa itu apa berbuka itu lebih kuat bagi mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa mereka yang membawa pahala. Mereka yang memiliki keutamaan. Adapun keadaan yang ketiga, seorang yang baginya berpuasa tidak berpuasa sama. Berpuasa dia kuat, tidak berpuasa juga ini kurang lebih sama keadaannya. Maka ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah berpuasa baginya lebih afdal atau berbuka baginya lebih afdal? Khilaf. Namun yang zahir wallahu taala alam, seorang melihat mana yang lebih mudah baginya. Mana yang lebih mudah baginya? Mana yang lebih ringan baginya? Kalau lebih mudah baginya tidak berpuasa, maka itu yang dia lakukan. Itu yang afdal. Kalau yang lebih mudah baginya berpuasa, ya, sebagian orang merasa nikmat dengan puasa. Lagian apalagi ketika seorang merasa lebih berat kalau dia mengqadha, maka kalau memang lebih mudah baginya untuk berpuasa, maka berpuasa lebih afdal baginya. Namun kalau kondisinya sama, puasa tidak puasa sama, sama ringannya, sama-sama tidak memberatkan, mana yang lebih afdal? Yang zahir wallahu ta'ala alam, berpuasa lebih afdal. Ya, apalagi ketika seorang merasa kesulitan untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Nah, maka berpuasa apabila kondisinya sama, tidak berpuasa sama dengan berpuasanya, maka berpuasa lebih afdal. Lebih menyebabkan dia lebih bersegera dalam menunaikan kewajibannya daripada mengqadha. Terkadang kalau seorang mengqadha puasanya dia merasa lebih berat karena itu bukan bulan Ramadan. Ya, godaan biasanya lebih banyak. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam, jika kondisinya sama antara puasa atau tidak puasa, maka dahulukan puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Atsalits, yang ketiga, al-haidh wan nifas. Haid dan nifas. فَالْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَاهَا الْحَيْضُ أَوِ النِّفَاسُ تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ وُجُوبًا. Wanita yang mengalami haid dan nifas tidak berpuasa di bulan Ramadan, wajib tidak berpuasa. وَيَحْرُمْ عَلَيْهَا الصَّوْمُ, dan diharamkan berpuasa baginya. وَلَوْ صَامَتْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا, apabila dia berpuasa maka tidak sah hukum puasanya. لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi alaihi salat salam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsan diniha." Bukankah wanita itu apabila mengalami haid maka dia tidak berpuasa dan tidak pula salat? Ini menunjukkan kekurangan agamanya. Wa yajibu alaihim alqadha. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk mengqadha puasanya. Untuk mengqadha berdasarkan perkataan Aisyah, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami haid dan kami diperintahkan untuk mengganti puasa, namun salat kami tidak diperintahkan untuk mengqada'nya, menggantinya. Tayib, sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah. Thank you.